Telah kita baca sebuah ayat dan dua hadits dalam bab yang pertama, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Berikutnya di hadits yang ketiga di dalam bab ini, berkata penulis rahimahullahu taala, wa Nabi Sayyidin al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه بيك. Kita penulis rahimahullah wa Nabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id al-Khudri, nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khazraji al-Ansari. Beliau masyhur dengan kunyanya. Di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ada tiga orang yang bernama Sa'ad bin Malik. Ini yang pertama, Abu Sa'id al-Khudri. Yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiga, ayah dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Jadi yang ketiga Sa'ad ibn Malik As-Sa'idi. Ayahnya Sahal. Baik. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang masih muda. Sahabat yang masih muda. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Jadi harusnya dibaca radhiyallahu anhuma. Beliau masih dianggap kecil di perang Uhud. Karena itu beliau tidak ikut di perang Uhud. Beliau hadir di peperangan setelahnya. Beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah radhiyallahu anhuma. Baik. Dikatakan di sini an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau berkata, qala Musa, berkata Musa, maksudnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa alaihi salam, Musa bin Imran bin Qahit bin Azir bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq. Ya, Ishaq Rasul Bani Israel. Ini Nabi Musa alaihi salam, Musa bin Imran bin Qahit bin Azir bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq. Iya. Nabi Musa alaihi salam di sini dikatakan, beliau berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an, ajarkan kepadaku sesuatu. Iya. Adkuruka wa ad'uka bih. Yang saya berdikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengannya. Jadi di sini Nabi Musa alaihi salam minta diajari sesuatu yang di dalamnya terdapat dua hal. Terdapat dikir dan terdapat doa. Terdapat dikir dan terdapat doa. Iya. Maka qala, dikatakan Allah berfirman, qul ya Musa la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Iya. Jadi maksudnya kalau seorang berucap la ilaha illallah, artinya dia telah berzikir dan telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena doa itu terbagi dua. Ada doa masalah, ada doa ibadah. ada doa masalah dan ada doa ibadah. Baik. Jadi kalau dibaca la ilaha illallah, maka ini adalah zikir dan doa di dalamnya. Kemudian dikatakan di sini, qala qul ya, qala kullu ibadika yaquluna hadza. Maka Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Jadi kalimat la ilaha illallah, semua dari hamba-hamba Allah, ya, al-ibad di sini, ini kembali kepada ubudiyah al-khassah. Maksudnya mereka yang telah masuk ke dalam Islam. Hamba-hamba yang beribadah kepada Allah. Semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Maka qala, maka Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, andai kata ketujuh langit dan penghuninya kecuali aku, wal aradina sab'a fi kiffah, serta ketujuh bumi diletakkan pada salah satu daun timbangan, wa la ilaha illallahu fi kiffah, sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah timbangannya lebih berat. Iya. Di sini diterangkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Jika diperbandingkan langit yang tujuh, bumi yang tujuh, beserta seluruh penghuninya, diletakkan di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah di daun timbangan yang lain. Iya. Di daun timbangan yang lain. Maka la ilaha illallah akan lebih berat. Akan lebih berat. Jadi mungkin pendekatannya kalau kita lihat timbangan kayak apa namanya? Neraca itu. Iya. Itu ada tiang penyangganya. Walaupun timbangan banyak bentuknya ya, yang jelas ada dua daunnya. Jadi kalau dibandingkan, maka la ilaha illallah akan lebih berat daripada langit yang tujuh dan bumi yang tujuh serta semua penghuninya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dikatakan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, serta disahihkan oleh Al-Hakim. Ibnu Hibban, nama beliau Muhammad Ibnu Hibban. Ya, Ad-Darimi. Abu Hatim Al-Busti kunyanya. Pak Abu Hatim Al-Busti, salah seorang imam terkenal dalam riwayat hadis. Iya. Adapun Al-Hakim, nama beliau Muhammad ibnu Abdullah. Iya, Muhammad ibnu Abdullah ibn Muhammad bin Abdullah ibn Hamdawi. Abu Abdullah Al-Hakim, yang dikenal dengan gelar Ibnul Bayyi. Kalau dia popularnya di masa dahulu disebut dengan nama Al-Hakim As-Saghir, Hakim yang kecil. Karena ada Al-Hakim lagi disebut dengan Al-Hakim Al-Kabir, pengarang kitab Al-Kuna. Iya, namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ishaq Abu Ahmad Al-Hakim. Itu Al-Hakim Al-Kabir, penulis kitab Al-Kuna dan penulis kitab Syiar Ashabil Hadid. Ya, ini dua buku yang di masa ini dicetak dari buku Abu Ahmad Al-Hakim. Tapi yang populernya kalau dikatakan diriwayatkan oleh Al-Hakim, maksudnya Hakim As-Saghir atau Al-Kabir? As-Saghir maksudnya. Ini yang terkenalnya. Penulis kitab Al-Mustadrak. Baik, ini hadith diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim sebagaimana yang diterangkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan pula oleh An-Nasai dalam Amalul Yawm wal Layla, Abu Nuaim dalam Al-Hilya, Al-Bihaqi, ya, Al-Baghawi Abu Ya'al al-Musiri dari jalan Darraj ibn Sam'an Abu Samah dari Abu Al-Haytham al-Atwari dari Abu Sa'idin al-Khudri. Ini silsilah ma'ruf di dalam buku-buku hadith. Dia silsilah riwayat yang dianggap sebagai silsilah yang lemah. Karena Darraj Abu Samah itu dhaiful hadith. Kalau dia meriwayatkan dari Abu Al-Haytham, hadithnya lebih dilemahkan lagi. Iya, hanya saja hadith ini punya jalur, punya riwayat-riwayat yang lain yang mendukungnya, syawahid dari sahabat-sahabat yang lain. Iya, seperti misalnya hadith Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat. Ya. Maknanya sama dengan ini. Perbandingan la ilaha illallah dibanding dengan langit dan bumi. Ya. Dan juga telah syah dari hadith Abdullah bin Amr bin As, riwayat At-Tirmidhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kalimat yang paling afdal yang diucapkan oleh para nabi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan ini riwayat At-Tirmidzi dan selainnya dibaca di hari Arafah. Ya, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, sebaik-baik yang saya dan para nabi sebelumku mengucapkannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Demikian pula datang di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As juga, ya, tentang hadith bitaqah. Hadith tentang apa? Kartu. Ya. Juga kandungannya sama dengan ini. Kalau kita baca hadith bitaqah, hadith kartu itu, jadi disebutkan bahwa yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Diteriakkan, dipanggil seorang lelaki dari umatku di atas kepala-kepala makhluk pada hari kiamat. Ini hisab disaksikan oleh seluruh makhluk pada hari kiamat. Iya. Fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Kullu sijillin minha muddul basar. Maka dihamparkanlah dari catatan amalannya 99 gulungan catatan amalan. Setiap catatan amalan panjangnya sejauh mata memandang. Panjangnya sejauh mata memandang. Ya, namanya catatan amalan tidak tahu lebarnya bagaimana. Tulisannya tidak tahu bagaimana tulisannya. Kecil besar ya. Yang jelas panjangnya sejauh mata memandang. Berapa itu sejauh mata memandang? Hah? Ya ukur sendiri kalau mau ukur. Pergi ke laut sana ya. Lihat ke laut. Ujung dari pandangan, nah itu sejauh mata memandang. Ya, silahkan diukur. Baik, ini pendekatannya panjang sekali. Itu satu catatan. Dan ini catatan amalannya berapa? 99. Ini semuanya dari catatan amalan jeleknya. Maka dikatakan kepadanya, atungkiru min hadza syai'an, ada yang kamu ingkari? Maka orang yang berkata, la ya Rabbi, tidak ada wahai Rabbku. Diakui. Ya, pada hari kiamat itu semua orang jadi bagus hafalannya. Ya. Tidak ada istilah lupa-lupa pada hari itu. Semuanya akan ingat apa yang dia kerjakan. Maka tidak ada yang dia ingkari. Maka dikatakan kepadanya, alaka udrun au hasanatun? Ya. Apakah kamu ada udur atau ada kebaikan? Maka orang ini pun yahab. Dia pun ragu atau dia bimbang untuk nyampaikannya karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, tidak ada wahai Rabbku. Iya. Maka Allah firman, bala, tidak. Innalaka indana hasanah. Bahkan kamu punya kebaikan di sisi kami. Dan kamu tidak akan didolimi hari ini. Maka dikeluarkanlah sebuah kartu. Di dalam kartu itu tertulis, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini yang tertulis dari amalan kebaikannya. La ilaha illallah muhammadan rasulullah. Iya. Maka dikatakan kepadanya, maka orang ini berkata, wahai Rabbku, apa artinya kartu ini dibanding dengan 99 gulungan catatan amalan itu tadi? Maka dikatakan kepadanya, engkau tidak akan dizalimi. Diletakkanlah 99 gulungan di satu anak timbangan, dan kartu ini di timbangan yang lain, di daun timbangan yang lain. Maka setelah itu, apa yang terjadi? Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka 99 gulungan terhempas ke atas. Dan kartu ini lebih apa? Lebih berat. Bahasa terhempas ini menunjukkan bahwa kartunya berat sekali. Ya? Kan kalau kita lihat timbangan misalnya antara 2 kilo dengan 2,1, 2,2. Biasanya turunnya sedikit begini. Hah? Pelan turunnya kan? Ini turunnya begini, kencang naik. Nah, ini menunjukkan dia sangat berat sekali. Iya. Menunjukkan sangat berat sekali. Baik. Jadi ini hadits-hadits semuanya menunjukkan benarnya makna yang terkandung di dalam hadits Abu Sa'id ini. Iya. Baik. Jadi kita detailkan di dalam hadits. Jadi sini Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah supaya diajari sesuatu yang dia berdikir dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Iya. Maka Nabi Musa pun diajari untuk mengucapkan La ilaha illallah. Iya. Untuk mengucapkan La ilaha illallah. Ini menunjukkan keagungan La ilaha illallah ini. Iya. Dan sekaligus menunjukkan bahwa La ilaha illallah itu adalah kalimat yang cocok dipakai oleh seorang dalam bentuk dikir dan doa. Dalam bentuk dikir dan doa. Iya. Dan ini kata para ulama, La ilaha illallah itu, iya, dia mencakup doa ibadah dan dia mencakup doa masalah sekaligus. Iya. Dan dia dari dikir yang paling banyak diketemukan di dikir-dikir yang diajarkan dan paling mudah untuk didapatkan. Iya. Kemudian dari sisi hurufnya, La ilaha illallah. Itu semuanya hurufnya terkait dengan huruf yang berada di dalam mulut. Iya. Jadi kalau mulutnya tidak bergerak pun, dia bisa mengucapkan apa? La ilaha illallah tersebut. Bisa mengucapkan La ilaha illallah tersebut. Jadi ini, dengan ini seorang sangat mudah di dalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Iya. Karena itu sebagian ulama berkata, kenapa La ilaha illallah semua hurufnya adalah huruf yang berada di dalam mulut atau berada dari dalam diri seorang, bukan di luar, bukan di bibirnya. Iya. Bukan huruf yang berada di bibir. Katanya ini peringatan bahwa La ilaha illallah itu harusnya keluar dari hati. Dan peringatan tentang pentingnya untuk menjaga keikhlasan dan tidak ada riya. Ya. Tidak ada riya. Karena itu kalimat yang agung ini dari afdalud dzikir dan yang paling agung maknanya. Ya. Karena itu dia disebut sebagai al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik, disebut sebagai kalimatut taqwa, disebut sebagai kalimatul ikhlas. Ya, disebut sebagai muntahas sawab, puncak kebenaran. Ya, disebut sebagai al-ahad, disebut sebagai al-urwatul wuthqa. Ya, dan seterusnya ya, dari penamaan-penamaan La ilaha illallah yang sudah pernah kita kaji di pembahasan makna La ilaha illallah. Baik. Jadi siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah ini dengan kejujuran, keikhlasan, kecintaan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dengannya. Ya, dan diperhatikan ya, kalimat la ilaha illallah ini lengkap. Dikirnya la ilaha illallah. Lengkap. Ini bantahan terhadap orang-orang sufi. Ya. Sembarangan saja kalau berdikir. Ya, katanya kalau dikirnya biasa, dia baru di tingkatan awal, itu bacanya la ilaha illallah. Kalau dia sudah semakin meningkat, semakin khusyuk, dia hanya membaca illallah, illallah, illallah. Biasa dengar begitu. Hah? Ya. Kalau dia sudah lebih meningkat lagi, dia baca hu, hu, hu. Ya. Nah, ini semuanya adalah kebatilan. Sebab di dalam hadith-hadith tidak pernah la ilaha illallah itu diringkas, disingkat, apalagi cuma tinggal huruf ha di belakang. Ya. La ilaha illallah ini terkandung di dalamnya makna, ada dua rukun di dalamnya, ada syarat-syarat dan ketentuannya. Tidak bisa dipisah-pisah seperti itu. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini dikatakan, ketika Nabi Musa diajari untuk mengucapkan la ilaha illallah, Nabi Musa berkata, kullu ibadika yaquluna hada. Semua hamba-hambamu ya, mengucapkan ini. Semua hamba-hambamu mengucapkan hal tersebut. Baik. Jadi maksudnya di sini Nabi Musa alaihi salam beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala zikir dan doa khusus yang apa namanya? Melebihi hal tersebut. Karena la ilaha illallah ini semua dari hamba-hamba telah mengucapkannya, maka dia minta diajari hal yang lebih daripada itu. Maka diingatkan kepada Nabi Musa alaihi salam keutamaan la ilaha illallah ini. Qala ya Musa. Allah firman wahai Musa, "Law anna as-samawati as-sab'." Andai kata langit yang 7, menunjukkan bahwa langit itu berapa? 7. "Wa amirahunna ghairi," daya memakmurkannya selain daripadaku. Yang memakmurkannya maksudnya penghuninya. Iya. "Ghairi," selain daripada aku. Ini diperkecualikan, Allah perkecualikan dirinya. Iya. Allah perkecualikan dirinya. Baik. "Wal aradina saba," dan bumi yang 7. Ya, "fi kiffah," dan bumi yang 7 menunjukkan bahwa bumi juga sama dengan apa? Dengan langit. Ya, juga 7. Dan ini didukung oleh ayat Al-Qur'an. Ya, karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa sab'a Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna." Allah yang menciptakan langit yang 7 dan bumi semisal dengannya. Dan lebih tegasnya lagi di dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang doa yang dibaca ketika memasuki sebuah negeri. "Allahumma rabbas samawati sab'a. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna wa rabbar riyahi wa ma daraina wa rabbas syayatin wa ma adlalna. As'aluka khaira hadhihi al-qarya wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-qarya wa syarri ahliha wa syarri ma fiha." Ini dosa doa yang dibaca kalau masuk ke mana? Ke sebuah negeri atau ke sebuah kampung. Iya. "Ya Allah, pemilik langit yang 7 dan apa yang dituduhi oleh langit. Pemilik bumi yang 7 dan apa yang ditampung oleh bumi. Pemilik Rob apa namanya? Angin dan apa yang dihembuskan oleh angin. Dan Rob seluruh syaitan yang menciptakan syaitan dan apa yang disesatkannya. Ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan negeri ini dan kebaikan penghuninya dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Dan saya berlindung kepadamu dari kejelekan negeri ini, kejelekan penghuninya dan kejelekan yang terdapat di dalamnya." Subhanallah. Doa yang agung ya. Siapa yang membacanya tidak perlu khawatir. Dia masuk di dalam sebuah kota, sebuah negeri. Mau dibilang kotanya kota Texas. Ya, mau dibilang negerinya banyak maling, banyak pencuri. Ya. Hah? Itu tidak perlu dia khawatir. Apabila dia membaca doa ini, maka semuanya insyaallah taala akan menjadi baik. Iya. Jadi maksudnya bahwa langit itu ada 7, bumi berapa? 7 juga. Ini dari hal yang wajib kita imani. Jadi langit dan langit yang 7 beserta penghuninya selain daripada Allah, bumi yang 7, andai kata berada di kiffah. Iya. Satu daun timbangan. Dan la ilaha illallah di daun timbangan yang lain. Iya. Ini penjelasan bahwa pada hari kiamat itu amalan-amalan akan dihisab. Iya. Amalan-amalan akan di apa? Akan dihisab. Baik. Ada timbangan-timbangan. Dan ini menunjukkan bahwa timbangan itu memiliki 2 daun timbangan. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran hanya ditetapkan timbangan saja. Dalam banyak ayat seperti dalam firman Allah, "Wa nada'u al-mawazinal qista li yaumil qiyamah." Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Iya. Jadi dalam hadis ini diterangkan bahwa memiliki 2 daun. Iya. Jadi kalau dia memiliki 2 daun, berarti ada tiang yang menyanggah di tengahnya. Nah, tiang yang menyanggah di tengahnya ini yang disebut dalam bahasa Arab dengan kata lisan. Dengan kata apa? Lisan. Ya, lisan itu kalau bahasa Arab punya 2 makna. Bisa lisan, ini sudah bahasa Indonesia ya. Lisan yang dipakai berbicara. Ya. Lisan yang dipakai berbahasa. Kalau lidah, itu biasanya kalau bahasa Indonesia yang dipakai makan, merasa. Itu namanya lidah. Tapi kalau lisan, itu yang dipakai berbahasa, berbicara. Jelas ya? Dan dalam bahasa Arab ada makna yang kedua untuk lisan. Lisan itu adalah tiang yang menyangga di mana? Di timbangan. Ya. Jadi ini tidak boleh diartikan lisan. Harus diartikan tonggak yang menyangga di mana? Di timbangan. Sebab beda. Karena lisan dalam bahasa Indonesia itu lisan ya yang dipakai berbicara. Ya, jadi jangan ada yang menyangka. Kalau disebut dalam buku-buku, saya pernah lihat ya ada yang terjemah ucapan Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, "Al-mizan lahu kiffatani walisan." Mizan, timbangan itu, dia punya 2 kiffah, punya 2 daun timbangan, dan punya lisan. Dia terjemahkan dan punya lisan. Ya. Jadi orang menyangkanya punya lisan, berarti berbicara nih timbangannya. Nah, ini keliru ya. Lisan di sini, mananya apa? Tiang yang menyangga. Baik. Jadi itu selalu saya ingatkan tentang pentingnya seorang itu dalam menuntut ilmu, dia belajar dari guru. Ya, supaya jangan salah paham. Jangan salah baca. Salah baca saja, salah mengerti makna, nanti berbahaya dalam apa? Dalam akidah, dalam keyakinan. Baik. Jadi kalau disimpan 7 langit, 7 bumi, dan penghuninya di 1 daun timbangan, dan la ilaha illallah di 1 daun timbangan, malat bihinna la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini akan lebih apa? Akan lebih berat. Iya. Menunjukkan beratnya la ilaha illallah ini. Iya. Menunjukkan beratnya la ilaha illallah ini. Baik, di dalam hadis ini banyak sekali ya dari manfaat dan pelajaran. Tetapi pokok pembahasan penulis rahimahullahu ta'ala, beliau ingin menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Ya, tentang keutamaan tauhid. Dan bagaimana tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Sisi keutamaan tauhid dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini diterangkan bahwa la ilaha illallah itu malat bihinna la ilaha illallah. Itu sisi pendalilannya. Ya, la ilaha illallah menjadi apa? Menjadi lebih berat. Ya. Ini sisi pendalilannya bahwa la ilaha illallah, tauhid itu lebih berat daripada seluruh makhluk. Lebih berat daripada seluruh makhluk. Iya. Baik. Dan akan datang lagi dari masail yang disebut oleh penulis terkait dengan apa namanya pembahasan hadis ini. Akan datang beberapa pembahasan, kita akan uraikan nanti di tempatnya. Baik. Kita lihat hadis yang terakhir yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam bab ini.